Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Senin pagi menjelang siang 12 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Nurul Furqan dalam pengajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 600 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Taharah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8. Sekarang kita membaca hadis yang ke-9. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qal shahidtu Amr ibn al-Abil Ahsan sa'ala عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَا أَنْ فِي تَوْرْ مِنْ سُفْرَ. Ini mungkin habis baterain. Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 cidukan tangan. Beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak 2 kali. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala sekali dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Beliau lalu membasuh keduanya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau mengusap kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal di mana beliau mulai mengusapkan kedua tangannya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Perhatikan di sini para siswa sekalian, Amr bin Yahya Al-Mazini menuturkan dari bapaknya yaitu Yahya Al-Mazini, bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Di sini ada seorang yang bernama Amr bin Abil Hasan. Amr bin Abil Hasan adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i itu artinya seorang yang bertemu dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Beriman dan meninggal dalam keimanan. Nah, Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Zaid ditanya tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah lantas meminta sebaskom air. Baskom tahu ya? Meminta sebaskom air. Baskom adalah sebuah tempat seperti ember yang mulutnya lebih besar daripada ember. Kalau ember dia seperti ini, kemudian baskom lebih besar. Ini namanya baskom. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau meminta sebaskom air dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tata cara yang paling bagus dalam pengajaran wudu dan juga termasuk di dalamnya sholat adalah dengan contoh praktek langsung. tata cara yang paling bagus dalam tata cara pengajaran wudu dan juga tayamum dan juga sholat itu adalah dengan praktek langsung. Ya, mereka langsung memakai mempraktekkan di hadapan orang yang ingin diajarinya. Maka ini juga pelajaran bagi para ustadz-ustadz, para guru-guru di sekolah ini, jika ingin mengajarkan wudu, kemudian bertoharah lainnya seperti tayamum dan tata cara sholat, maka langsung dipraktekkan. Dan insya Allah ta'ala bagi siswa kelas 10, siswa-siswa baru, maka nanti akan ada selama pekan atau selama pekan-pekan i'dad ilmi ini persiapan untuk masuk kepada kegiatan belajar mengajar di sekolah ini akan ada belajar praktek sholat dan juga belajar praktek wudu sehingga sholatnya benar secara umum terdahulu, kemudian juga sholat wudunya benar secara umum. Kemudian beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya. Ya, jadi beliau minta didatangkan baskom yang berisi air. Kemudian setelah didatangkan, beliau menuangkan air pada baskom tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini bisa jadi beliau sendiri yang menuangkan air. Maksudnya adalah beliau sendiri yang menuangkan air dengan tangan beliau kepada tangan beliau yang lain. Ini misalkan anggap ini sebuah baskom, kemudian beliau tuangkan ke tangannya, kemudian beliau basuh pada kedua telapak tangan beliau, lalu membasuhnya sebanyak 3 kali. Jadi dituangkannya sekali kemudian dibasuh telapak tangannya. Tuangkan 3 sekali lagi kemudian dibasuh telapak tangannya. Tuangkan sekali lagi dibasuh telapak tangannya. Dilakukan itu sebanyak 3 kali. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut lalu berkumur-kumur. Sesudah itu dilakukan, yaitu membasuh kedua telapak tangan, maka beliau memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam baskom tersebut untuk berkumur-kumur. Caranya, masukkan kedua telapak tangan, masukkan kedua telapak tangan, kemudian setelah itu masukkan ke dalam mulut. Ya, masukkan ke dalam mulut untuk berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 kali cidukan tangan. Jadi di situ bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, memasukkan tangan ke dalam baskom yang ada airnya tadi, kemudian memasukkan air ke dalam mulut dan bersamaan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Airnya dikumur-kumurkan, kemudian dikeluarkan. Air yang masuk ke dalam mulut hidung tersebut dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Dilakukan itu secara bersama-sama seperti ini, ya. Jadi air masuk ke dalam mulut dan air juga masuk ke dalam hidung. Air masuk ke dalam mulut dan juga air masuk ke dalam hidung dan dikeluarkan secara bersama-sama. Ada lagi cara yang kedua, yaitu airnya diciduk dengan tangan, kemudian digunakan untuk berkumur-kumur saja sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dicucuk lagi dengan tangan, kemudian dilakukan istinsyak, yaitu masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan, yaitu istinsar sebanyak 3 kali. Istinsar sebanyak 3 kali. Jadi kalau memakai cara yang kedua, bedanya berarti berkumur-kumur tersendiri dan memasukkan air ke hidung tersendiri. Tapi kalau memakai cara yang pertama, berarti berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dilakukan secara bersama-sama. Maka saya ingin tahu nih, siapa yang melakukan cara yang pertama selama ini dari santri atau siswa-siswa baru? Cara yang pertama, berkumur-kumur langsung dengan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Angkat tangan. Atau seluruh santri, seluruh siswa. Ini mohon diperbaiki, mengganggu sekali. Yang biasa melakukan pertama langsung, yang biasa melakukan kedua angkat tangan, yang tidak sama sekali maka wallahu alam. Pada ikhwan yang dirahmati Allah, perbaikinya nanti saja, nanti aja. Wallahu alam. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pendapat yang benar adalah seseorang, ini sama aja ini nasibnya. Kenapa? Enggak usah pakai itu semua. Perhatikan, yang ada yang ngantuk, yang ngantuk saya suruh push up 20 kali. Suara saya seperti ini, tidak akan saya tambah, tidak akan saya kurangi. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom. Dan ini perhatian kepada pihak kesantrian dan juga kemakmuran masjid, agar diperhatikan alat-alat sebelum pengajaran. Jangan memperbaiki sesuatu saat acara berlangsung. Itu berarti menunjukkan ketidaksiapan untuk melakukan kegiatan. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 kali cidukan tangan. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seseorang memasukkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian berkumur-kumur plus sekaligus istinsyak, yaitu masukkan air ke hidung. Kemudian dilakukan itu sebanyak 2-3 kali. Sebanyak 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ini berarti mengambil air baru, membasuh, memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam baskom. Untuk apa? Untuk mengambil air agar bisa membasuh wajah sebanyak 3 kali. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh ke tangannya itu sampai ke siku sebanyak 2 kali. Lihat di sini, berkumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali. Membasuh wajah dilakukan 3 kali. Dan di dalam hadis ini membasuh tangan sampai siku dilakukan 2 kali. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jika seseorang sedang berwudu, jumlah basuhannya berbeda-beda. Boleh wajah 2 kali, tangan 2 kali, kaki 1 kali, boleh. Karena di sini disebutkan bahwasanya sampai ke siku sebanyak 2 kali. Membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 2 kali. Caranya, misalkan ini baskom, ada airnya, kemudian beliau masukkan tangannya. Kemudian beliau basuh sampai siku. Dan siku adalah ini. Ya. Siku adalah ini. Siku bagian yang dibasuh. Jadi kata-kata sampai ke siku bukan berarti siku adalah bagian yang tidak dibasuh, tetapi siku adalah bagian yang dibasuh. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala 1 kali dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Sebelum kepala, kata-kata 2 kali tadi, membasuh tangan 2 kali. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam lafaz riwayat Bukhari bahwa ketika kita ingin membasuh tangan 2 kali, maka wajah pun harus 2 kali. Berkumur-kumur pun harus 2 kali. Jadi di situ ada 2 pendapat. Boleh berbeda-beda jumlah basuhan. Yang satu anggota wudu 3 kali. Misalkan wajah dibasuh sebanyak 3 kali dan tangan sebanyak 2 kali. Boleh berbeda-beda. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Kalau wajahnya 2 kali, maka tangannya pun harus 2 kali. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah boleh berbeda-beda. Wajah 3 kali dan tangan 3 kali. 2 kali. Kaki 1 kali misalkan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan batasan pembasuhan wajah dan tangan serta kaki adalah 1 kali, paling minimal. Paling minimal. Jadi sekali lagi, pendapat yang lebih kuat, boleh berbeda-beda jumlah basuhan pada setiap anggota wudu. Wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali, boleh. Ya, wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali, itu tidak mengapa. Kemudian para ikhwah, siswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mencelupkan tangannya menggunakannya untuk mengusap kepala 1 kali dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Beliau masukkan tangannya lagi kedua-duanya dan mengusap kepala. Jadi wajah sudah selesai, tangan sudah selesai, sekarang kepala. Nah, kepala para ikhwah, dari di sini disebutkan dari mana? Belakang ke depan. Berarti dari kita masukkan tangan, kemudian dari belakang. Dari belakang adalah batasannya, yaitu batasan rambut ini. Letakkan, kemudian kita jalankan dari belakang ke depan. Depan sampai akhir rambut yang kita miliki. Ya. Bimuqaddami ra'sih. Muqaddam artinya depan kepala. Depan kepala ya ini. Kemudian dikembalikan lagi ke belakang. Dari depan ke belakang. Jadi kalau kita perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini berarti dia melakukan usapan ya, 2 kali. Ya, 2 kali. Dari depan, dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengusapan kepala adalah 2 kali. Ada yang mengatakan dua kali dengan cara seperti tadi. Ada yang mengatakan itu disebut sebagai sekali. Itu disebut sebagai sekali. Yang jelas, pengusapan kepala wajib seluruhnya diusap kepalanya. Tidak mencukupi, menurut pendapat yang lebih kuat, jika kepalanya hanya diusap sebagian. Ya, jika kepalanya hanya diusap sebagian, tidak mencukupi. Jadi jumlah ataupun batasan pengusapan kepala adalah seluruh rambut kepala diusap. Seluruh rambut kepala diusap. Tidak mencukupi sebagian rambut kepala, menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, maka berarti terjadi khilaf di antara para ulama akan pengusapan kepala dalam jumlah yang paling sedikit. Apakah sudah mencukupi orang hanya mengusap kepala seperti ini saja, ataukah tidak mencukupi dalam jumlah yang paling sedikit? Maka wallahu alam, mencukupi, dikatakan mengusap kepala, mencukupi adalah ketika dia mengusap kepala seluruh kepala. Itu baru dikatakan mencukupi. Ya, artinya pengusapan kepalanya sah. Ya. Wallahu alam. Naam. Kemudian penulis membawakan hadis yang lain, yaitu dalam riwayat lain dikatakan beliau mengusapkan kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal di mana beliau mengusapkan kedua tangannya. Nah, ini riwayat menjelaskan bahwasanya kita jika ingin mengusap kepala dari depan. Kalau tadi dari mana? Dari belakang. Dari belakang ke depan, kemudian depan ke belakang. Kalau ini tidak, riwayat lain dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan, dan itu disebut satu usapan. Itu disebut sebagai satu usapan. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Para ikhwah ahibati hafizakumullah taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan air. Ini berarti boleh minta bantuan kepada orang lain. Minta didatangkan air, boleh minta bantuan kepada orang lain, kepada manusia di dalam perkara-perkara yang disanggupi oleh manusia tersebut, dengan syarat tidak boleh menjadikan seseorang bermalas-malasan dan suka minta-minta kepada orang lain. Tetapi boleh sesekali minta kepada orang lain bantuan, dengan syarat bantuan tersebut yang disanggupi oleh makhluk. Bantuan tersebut yang disanggupi oleh makhluk. Nah, dari hadis-hadis tadi kita ambil berbagai macam pelajaran. Yang pertama, catat. Ya, yang pertama catat, yaitu dalam hadis ini disebutkan dengan jelas bahwa berkumur-kumur dan istinsyak dilakukan sebanyak 3 kali 3 kali. Dengan cidukan, dengan 3 kali cidukan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa berkumur-kumur atau disebut dalam bahasa Arab al-madmadah kemudian memasukkan air ke hidung al-istinsyak dan mengeluarkannya al-istinthar. Ya, berkumur-kumur al-madmadah kemudian memasukkan air ke hidung al-istinsyak, kemudian mengeluarkan air dari hidung, al-istinsar, ini dilakukan tiga kali dengan tiga kali cidukan. Jadi tiga kali dengan tiga kali cidukan. Jadi keluarkan tiga kali. Pelajaran kedua, membasuh kedua tangan tiga kali di dalam hadis ini. Evan, dua kali di dalam hadis ini. Membasuh kedua tangan dua kali dalam hadis ini. Sedangkan yang sebelumnya adalah membasuh kedua tangan tiga kali. Jadi boleh seseorang membasuh kedua tangan ketika berwudu tiga kali ataupun dua kali. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau melihat ada orang kok berwudunya membasuh tangannya cuma dua kali, tidak mengapa. Dan juga bagus untuk dipraktekkan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, "Idza 'alimta sunnatan fa'mal biha walau marratan takun min ahliha." Jika engkau mengetahui sunnah Rasul, maka kerjakanlah walaupun sekali, maka engkau akan menjadi ahli sunnah. Maka yang kebiasaannya kita berwudu ketika membasuh tangan tiga kali, boleh kita membasuh tangannya dua kali. Dan ini tidak dilakukan dalam keadaan darurat, bukan. Tetapi boleh kita memilih antara tiga kali atau dua kali. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan." Kemudian beliau memasukkan tangannya yadahu di situ satu tangan. Kemudian beliau membasuh wajahnya. Ya. Memasukkan satu tangan dan membasuh wajahnya. Berarti bagaimana? Berarti satu tangan dia masukkan ke dalam ember, ke dalam air, dalam baskom tersebut. Kemudian dia basuh wajahnya. Satu tangan, dia basuh wajahnya. Ya. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya itu sunnah Rasul. Memasukkan satu tangan untuk membasuh wajah. Satu tangan ke dalam air, kemudian dibasuh wajah dengan satu tangan. Jadi, satu tangan, basuh. Dengan satu tangan. Tetapi pendapat jumhur mengatakan bahwa dianjurkan membasuh wajah dengan kedua telapak tangan. Kenapa? Karena itu lebih menyempurnakan basuhan wajah. Nah, ini pelajaran yang ketiga, yaitu termasuk sunnah Rasul ketika membasuh wajah adalah dengan satu tangan. Paham ini para ikhwah? Jadi saya contohkan, coba lihat di sini, ya. Ini tangan saya kanan, kemudian saya masukkan ke dalam air, kemudian saya basuh wajah dengan satu tangan. Boleh itu. Dan Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah mengatakan itu adalah sunnah. Tetapi jumhur ulama, apa arti jumhur? Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa membasuh ke wajah dengan cara memasukkan kedua telapak tangan ke dalam air, dan itu lebih mencakup seluruh wajah. Jumhur ulama berpendapat bahwa membasuh wajah dengan cara memasukkan kedua telapak tangan ke dalam air, dan itu agar mencakup seluruh wajah. Ya, agar mencakup seluruh wajah. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Kemudian beliau mengusap bi ra'sihi. Lihat. Tsumma masaha bi ra'sihi. Summa artinya kemudian, masaha mengusap, biroksihi. Nah, kata-kata ro'as artinya kepala. Kemudian mengusap kepala. Yang dipahami di sini adalah bisa jadi mengusap kepala, yaitu sebagian kepala. Dengan dalil ada huruf ba bi ra'sihi, kemudian mengusap sebagian kepala. Ada yang berpendapat bahwa kepala adalah seluruh kepala, seluruh kepala, ya. Pendapat yang lebih kuat yaitu seluruh kepala. Kemudian mengusap seluruh kepala berdasarkan ayat dalam Al-Quran, ayat tentang wudu, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah seluruh kepala kalian, bukan sebagian. Jadi kata-kata bi di sini, huruf ba di sini bukan untuk menunjukkan kepada sebagian, tetapi seluruh kepala. Dan juga berdasarkan itulah yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian orang yang selama ini mengusap sebagian kepala saat berwudu, dia memakai pendapat sebagian ulama. Jadi misalkan dia cuma berwudunya segini misalkan. Dia usap, ya. Dia memakai sebagian pendapat para ulama. Tetapi yang kita kuatkan adalah ketika kita mengusap kepala saat berwudu, maka diusap seluruh kepala. Baik itu dari belakang ke depan, kemudian depan ke belakang, atau dari depan ke belakang, kemudian belakang ke depan. Seusap seluruh kepala. Ya. Dan itu adalah al-qadrul mujzi. Bagian yang mencukupi. Ya, bagian yang mencukupi. Dan itu seluruhnya para ulama sepakat. Mereka berbeda pendapat hanya dalam perkara mana bagian yang bagian paling kecil mencukupi. Dikatakan mencukupi mengusap kepala. Itu bagian terkecilnya seberapa, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun seluruhnya diusap, itu sepakat para ulama, itu lebih utama dibandingkan yang hanya sebagian. Paham ya para ikhwah? Jadi berwudu itu diusap seluruh kepala, ya. Nah. Pelajaran yang kelima. Bahkan pelajaran yang kelima, Imam Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala menyebutkan kesepakatan ulama. Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah menyebutkan kesepakatan ulama bahwa mengusap kepala satu kali saja berbeda dengan anggota-anggota wudu lainnya. Mengusap kepala satu kali saja. Coba yang kebiasaan angkat tangan kalau lagi mengusap kepala cuma sebagian dan tiga kali. Gini. Siapa? Angkat tangan. Masih. Satu, dua, paham maksud saya? ya. Sebagian kaum muslimin ada yang mengusap kepala 3 kali dan sebagian kecil. Jadi saya ingatkan sekali lagi, para ulama bersepakat bahwa mengusap kepala seluruhnya itu lebih utama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah itu. Yang mereka berbeda pendapat cuma dalam masalah apa? Kadar paling sedikit yang mencukupi dengannya mengusap kepala. Ada yang berpendapat setengah. Jadi kalau setengah berarti begini, setengah. Ya, karena yang di belakang sudah di salon. Ada yang berpendapat ya 3 helai. Ya, khilaf di antara ulama. Batasan paling sedikit. Adapun yang paling sempurna seluruh kepala itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Itu satu. Yang kedua, yang kita bahas sekarang poin kelima, yaitu bahwa para ulama bersepakat mengusap kepala berapa kali? 1 kali saja. Tidak 3 kali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud rahimahullah dalam kitabnya Sunan. Wa ahaditsus sihah kulluha tadullu ala anna mashar ra'si marratan wahidah. Hadis-hadis yang sahih seluruhnya menunjukkan bahwa mengusap kepala cukup 1 kali. Taib Ustaz, yang selama ini saya lakukan yang dapat di sekolah SD SMP itu gimana? Itu pendapatnya dari mana? Maka kita harus tahu pendapat itu diambil dari menyamakan dengan anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudu lainnya. Ketika wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, maka kenapa kepala 3 dibedakan? Semestinya harus juga disamakan menurut mereka. Tetapi wallahu alam, bahwasanya hadis-hadis yang sahih seluruhnya menunjukkan bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala berkata, "Inna tsabita 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam fil mashi marratan wahidah." Bahwa riwayat yang tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengusap kepala cuma 1 kali. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat dipakai, itu yang diambil. Dan ini nanti dipraktekkan oleh para ustaz. Ya, ada sesi praktek wudu yang benar. Ya. Jadi cuma sekali, tidak perlu lagi 3 kali. Ambil air 3 kali tidak perlu. Tapi cukup sekali, itu pun dengan cara tadi. Baik dari belakang ke depan, kemudian depan ke belakang atau sebaliknya. Ya, ambil air kemudian depan ke belakang atau ke belakang kemudian ke belakang dari belakang ke depan. Naam. Pelajaran yang keenam dari hadis ini, boleh berbeda-beda jumlah basuhan pada setiap anggota wudu. Boleh berbeda-beda pada setiap anggota wudu. Apa maksudnya? Wajah boleh 2 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, wajah 2 kali. Boleh itu. Berbeda-beda dalam setiap anggota wudu. Pelajaran yang ketujuh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mengusap kepala. Ya, mana yang didahulukan, depan atau belakang? Terjadi khilaf di antara para ulama dalam mengusap kepala. Mana yang didahulukan, depan atau belakang? Kalau yang didahulukan depan, berarti begini. Depan dulu, baru ke belakang, dari belakang baru ke depan. Kalau yang didahulukan belakang, berarti belakang dulu, kemudian dari depan ke belakang. Khilaf di antara para ulama, wallahu alam. Para ikhwah, dua-duanya diperbolehkan. Nah, itu pelajaran ketujuh. Dua-duanya diperbolehkan. Mengusap kepala baik dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, itu hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10 sekarang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'jibu tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri ketika mengenakan sandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perawan, Aisyah radhiyallahu anha. Seluruh istri Nabi janda. Ah, antum kalau mau nikah mau janda atau mau perawan? Kenapa? Apakah kalian tidak mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Apa? Dua-duanya? Masya Allah. Baguslah. Oke lah keberaniannya. Tapi saya tidak berani. Cukup satu, alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau seandainya Anda nanti mau menikah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Halla bikran tuda'ibuha wa tula'ibuha." Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang perawan yang bisa kamu bersenang-senang dengannya dan dia menyenangkanmu? Jadi yang lebih didahulukan adalah perawan. Tapi kalau seandainya tertambat hatinya dengan janda, ya silahkan. Ya Abu Dhamdham. Abul Jauza, ha? Habib Abul Jauza. Naam, Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 58 Hijriah. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 58 Hijriah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok perempuan yang afqahu nisa'il ummah, kata Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Wanita yang paling pintar agama Islam secara mutlak dari seluruh wanita yang ada di atas muka bumi sampai akhir zaman. Nah, saya berpesan, kalau Anda nanti menikah, ya carilah perempuan-perempuan yang memang pintar agama, bukan hanya sekedar pintar berdandan, ya pintar berdandan, tapi pintar agama, yang dengannya bisa mengurus anak Anda, bisa melayani Anda dengan baik, ya. Kenapa demikian? Karena sebagian laki-laki di zaman sekarang terpesona dengan penampilan luar, tetapi ternyata perempuannya tidak bisa mengaji Al-Quran, perempuannya tidak bisa mandi junub, perempuannya tidak bisa mengajari tata cara bersuci kepada anak perempuan. Karena kalian laki-laki akan bekerja di luar rumah, tidak ada waktu untuk mengajari anak-anak. Bekerja dari pagi sampai sore, tidak ada waktu untuk mengajari anak-anak. Kalau seandainya istrinya, ya bodoh kuadrat pangkat 9 dalam agama, maka rugi, sangat merugi. Ya, jadi jangan sampai tertipu dengan penampilan luar. Naam, perhatikan baik-baik ya para siswa sekalian. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan. Bagian kanan berarti. Daripada bagian yang kiri ketika mengenakan sendal, berarti memakai sesuatu. Sendal di sini hanya sebatas contoh. Ya, bisa saja sepatu, bisa saja sepatu sendal. Ini hanya sebatas contoh. Bisa saja juga memakai baju, bisa juga memakai celana, celana panjang, celana dalam, ya bisa. Ini hanya sebatas contoh sesuatu yang dipakai. Kemudian bersisir, bersisir semasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didahulukan bagian kanan, termasuk di dalamnya ketika memotong rambut. Maka minta kepada pemotong rambut kita untuk mulai mas bagian kanan, karena itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi pagi subuh sudah saya sebutkan bahwa sebuah akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, semua ajaran Islam jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat, apapun bentuk ajarannya, baik itu yang perkara ibadah praktis ataupun perkara-perkara muamalah yang seperti ini, memakai pakaian, menyisir rambut, bersuci juga begitu, bersuci ketika berwudu. Maka yang didahulukan adalah tangan kanan daripada tangan kiri, kaki kanan daripada kaki kiri. Begitu juga ketika mandi junub, yang disiram adalah bagian kanan sebelum bagian kiri. Nah, seperti itu. Dan dalam semua urusannya yang mulia, semua urusannya seperti misalkan masuk ke dalam rumah, tempat yang mulia, maka dahulukan dengan kaki kanan. Masuk ke dalam masjid, tempat yang mulia, maka dahulukan ke kaki kanan. Masuk ke dalam ruangan apapun, kecuali tempat yang dihinakan, seperti misalkan buang air kecil, buang air besar, WC, maka masuklah dengan kaki kiri. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib, hadisnya sahih, karena hadis kitab Umdatul Ahkam seluruhnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ulama ahli hadis abad ke-7 Hijriah, beliau wafat pada tahun 600 Hijriah, beliau ini adalah mensyaratkan di dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, hadis-hadis yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, mendahulukan bagian kanan di dalam perkara-perkara mulia lebih utama, baik secara syariat, logika, dan kesehatan. Lihat ya, mendahulukan bagian-bagian kanan dalam perkara-perkara mulia lebih utama, baik secara syariat, logika, dan kesehatan. Makan misalkan, ya, maka makanlah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri seseorang tidak tahu. Seseorang biasanya menggunakan dengan tangan kiri hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, ya, seperti itu. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan bagian kiri untuk perkara-perkara yang dianggap kotor adalah lebih sesuai dengan syariat dan logika. Lebih sesuai dengan syariat dan logika. Mendahulukan bagian kiri dalam perkara-perkara yang kotor atau dianggap jijik adalah sesuai dengan syariat dan logika. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga bahwa syariat Islam salah satu cirinya adalah menjauhkan dari bahaya. Dan mengetahui ciri syariat Islam yang baik-baik memberikan kita semakin semangat untuk mengamalkannya. Jadi syariat Islam salah satu cirinya adalah menjauhkan dari yang buruk-buruk dan mendatangkan yang baik-baik, seperti memakai tangan kanan, mendahulukan bagian yang kanan dalam perkara-perkara yang mulia, kemudian mendahulukan bagian yang kiri dalam perkara-perkara yang dianggap kotor. Itulah ciri syariat Islam, yaitu mendatangkan perkara kebaikan bagi pemeluknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yang paling utama mendahulukan bagian kanan di dalam wudu pada seluruh anggota wudu daripada kiri. Saya ulangi, yang paling utama mendahulukan bagian kanan daripada kiri dalam setiap anggota wudu. Mendahulukan bagian kanan daripada kiri pada setiap anggota wudu. Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama, para ulama bersepakat, ala anna taqdimal yamin ala al-yasar min al-yadaini wa rijlaini fil wudu'i sunnah. Para ulama bersepakat bahwasanya, perhatikan ini, catat pelajaran yang kelima, ya, pelajaran yang kelima, yang terakhir, para ulama bersepakat atau dalam bahasa fikihnya ijma', bahwa mendahulukan bagian kanan daripada kiri pada anggota tangan dan kaki hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Saya ulangi, para ulama bersepakat bahwa mendahulukan bagian kanan daripada kiri pada anggota wudu tangan dan kaki hukumnya sunnah. Saya ulangi, para ulama bersepakat bahwa mendahulukan bagian kanan daripada kiri pada anggota wudu tangan dan kaki hukumnya apa? Sunnah. Berarti, nah, berarti apa? Berarti, angkat tangan. Adab dalam menjawab, angkat tangan. Berarti, nah, tadi yang katakan boleh tadi apa? Berarti boleh apa? Boleh tangan kiri didahulukan daripada tangan kanan apabila ada uzur. Ada pendapat lain? Saya ulangi ya, saya ulangi, perhatikan. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ini imam yang bermazhab Syafi'i, yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, para ulama bersepakat, atau bahasa fikihnya apa tadi? Ijma'. Ijma', bahwa mendahulukan bagian kanan daripada kiri pada anggota tangan dan kaki hukumnya sunnah. Berarti, kalau ada orang yang mendahulukan kiri dulu, batal tidak wudunya? Boleh tidak? Ya, berarti kalau seandainya ada orang kiri, tangan kiri dulu baru kanan, maka tidak batal wudunya, tetap sah wudunya, cuma dia ketinggalan sunnah. Paham ini para ikhwah? Nah, itu pentingnya seseorang mengetahui fikih hadis, ya, fikih hadis. Bahkan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini adalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan la yu'lam fi adami wujubi khilafun. Tidak diketahui bahwa mendahulukan kanan daripada kiri dalam tangan dan kaki kewajiban, hukumnya wajib, tidak diketahui bahwasanya dia ada khilaf. Tidak ada, hukumnya sunnah. Tidak diketahui dalam tidak wajibnya mendahulukan kanan dan kiri khilaf. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. bahwasanya hukum mendahulukan kanan dan kiri pada tangan dan kaki hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ada orang awam mungkin dia kiri dulu baru kanan, maka ya jangan sampai dianggap salah. Dia cuma ketinggalan apa? Sunnah. Bukan tidak sah wudunya, tetap sah wudunya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ke-11. Hadisnya agak panjang juga, dan kita habiskan hadis tentang bersuci dan nanti masuk kepada bab adab masuk WC dan istijmar. Jadi kita berusaha untuk menghabiskan hadis-hadis ini. Perhatikan baik-baik. An Nu'aym bin al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdhin li muslimin ra'aytu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yatawadda'u fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibayn thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila as-saqayn thumma qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu' فَمَنْ إِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ. Perhatikan para ikhwah, ini pada siswa-siswa yang masih kelas 10, yang baru, maka insyaAllah kitab Umdatul Ahkam bulan depan sudah dipegang sehingga bisa mengikuti kajiannya dengan maksimal. Ya. Nah. Nu'aym al-Mujmir menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dalam keadaan cemerlang wajahnya dan cemerlang kaki dan tangannya karena bekas-bekas wudu. Barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka hendaklah dia lakukan. Dalam lafaz Imam Muslim, Nu'aim mengatakan, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Beliau membasuh wajah dan membasuh kedua tangannya sampai pundak. Wajah dan tangannya sampai pundak. Padahal ayatnya sampai siku. Nanti kita bahas ya. Sampai pundak. Lalu membasuh kedua kakinya hingga naik sampai betis. Beliau lantas mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan cemerlang wajahnya dan cemerlang kaki dan tangannya karena bekas wudu. Siapa saja yang mampu memanjangkan wajah, kaki dan tangannya, hendaklah dia lakukan. Nah, kita jelaskan hadis ini. Nu'aym al-Mujmir. Nu'aym al-Mujmir seorang tabi'i. Tabi'i itu apa tadi? Seorang manusia yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Nu'aym al-Mujmir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil. Yang memanggil siapa? Allah. Ya, umatku akan dipanggil. Yang memanggil adalah Allah. Ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu umatnya? Sedangkan kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW belum pernah bertemu dengan kita. Bagaimana Rasulullah SAW mengenal kita? Nah, caranya ini. Dengan cahaya yang ada pada wajah orang beriman, dan tangan, cahaya yang ada pada wajah, cahaya yang ada pada tangan, cahaya yang ada pada kaki, disebabkan karena bekas wudu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat mengenal ini umatnya. Ya, ini para ikhwan. Kemudian sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dalam keadaan cemerlang wajahnya, cemerlang kaki dan tangannya, karena bekas-bekas wudu. Ya, bekas wudu maksudnya wajahnya dibasuh dengan air wudu, tangannya dibasuh dengan air wudu, kakinya dibasuh dengan air wudu. Barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka hendaklah dia lakukan. Ya, di sini lihat yang dipanjangkan adalah bukan wajahnya, bukan wajahnya panjang, bukan. Cahaya wajahnya. Ya, yang dipanjangkan apanya? Cahaya wajahnya. Nah, ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz Imam Muslim yang lain, Nu'aim Al-Mujmir mengatakan, "Aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Beliau membasuh wajah dan kedua tangannya sampai pundak." Nah, aturan membasuh tangan sampai siku. Ya, sampai apa? Siku. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau membasuhnya sampai pundak. Tujuannya apa? Agar cahayanya panjang. Cahaya lengannya panjang. Nah, itu tujuannya. Beliau lantas mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membasuh kedua kakinya hingga sampai naik betis. Hingga naik sampai betis. Yang aturan membasuh kedua kaki hanya sampai mana? Mata kaki. Kemudian beliau basuh sampai betis. Ya, betis ini yang di atas dua mata kaki, sebelum lutut, antara lutut dengan dua mata kaki itu namanya betis. Berarti sangat banyak beliau menambahkan dari siku ke pundak. Sangat banyak beliau tambahkan. Ustaz, kalau basah bajunya gimana? Bukan urusan. Yang jadi pembicaraan adalah memanjangkan basuhan lebih dari biasanya sehingga cahayanya lebih panjang, itu maksudnya. Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan cemerlang wajahnya dan cemerlang kakinya dan tangannya karena bekas wudu. Ah, ini penyebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanjangkan pembasuhan tangan dan pembasuhan kaki agar dikenal oleh Rasulullah SAW dengan cahaya. Siapa saja yang mampu memanjangkan cahaya wajah dan kaki serta tangannya, hendaklah dia lakukan. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang pertama, maksud memanjangkan cahaya dengan melebihkan basuhan pada tangan dan kaki adalah pemahaman yang keliru. Saya ulangi, maksud memanjangkan cahaya dengan melebihkan basuhan pada tangan dan kaki adalah pemahaman yang keliru. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Artinya apa? Tidak dianjurkan untuk memanjangkan basuhan seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cukup sampai siku, tidak perlu sampai pundak. Karena kalau seandainya begitu ya sudah mandi seluruhnya. Jadi bercahaya seluruhnya. Tapi itu tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan bagaimana memahami apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ya, bagaimana memahami apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jawabannya adalah yang beliau lakukan itu bukan berarti sunnahnya seperti itu. Yang beliau lakukan bukan berarti sunnahnya seperti itu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan memanjangkan bukan memanjangkan basuhan, tetapi memanjangkan apa? Cahaya. Ya, yang dimaksud bukan berarti memanjangkan basuhan, tetapi yang dimaksud adalah memanjangkan cahaya. Kemudian yang pelajaran kedua, belum dikenal di tengah para sahabat memahami hadis ini dengan cara memanjangkan basuhan. Pelajaran kedua, belum dikenal di tengah para sahabat memanjangkan hadis ini memahami hadis ini dengan memanjangkan basuhan. Jadi cuma Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berpemahaman seperti itu. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain belum memahami memanjangkan cahaya dengan memanjangkan basuhan, tidak. Ya, bukan berarti memanjangkan cahaya dengan cara memanjangkan basuhan. Wallahu a'lam. Dan ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan dalil yang begitu nyata bahwa tidak perlu untuk memanjangkan basuhan adalah ayat Al-Quran. Ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki, tidak sampai kepada betis. Nah, jadi sekali lagi, memanjangkan cahaya bukan dengan cara memanjangkan basuhan. Adapun yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu adalah hasil usaha beliau memahami hadis. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak memahami hadisnya seperti itu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keutamaan berwudu mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Keutamaan berwudu mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Naam, hadis yang ke-12. Wa fi lafdhin li muslimin sami'tu khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar kekasihku bersabda. Yang dimaksud kekasihku di siapa? Rasulullah. Kenapa Abu Hurairah menjadikan Rasulullah SAW sebagai kekasihnya? Ini bukan LGBT, bukan lelaki suka lelaki, tidak. Akan tetapi kekasihku di sini adalah orang yang paling dekat dan paling aku sayangi dengan cara memuliakannya. Bukan berarti cinta yang terlarang antara lelaki dengan lelaki. Dan ini adabnya para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Aku mendengar kekasihku bersabda, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat sekadar air wudu yang mengenai tubuhnya. Maksudnya para ikhwah adalah salah satu hal yang membuat orang beriman di hari kiamat itu bercahaya seperti dia memakai pakaian, seperti dia memakai perhiasan, adalah dengan bekas air wudu. Jadi kalau Anda ingin bercahaya, ingin mempunyai perhiasan di hari kiamat, ya, bukan dengan emas dan perak, tetapi perbaharuilah wudu. Selalu jagalah wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafiz 'alal wudu'i illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Ya, tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Naam. Itu kira-kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan dengan hadis yang ke-12 ini maka selesailah bab yang atau kitab hadis pertama, yaitu kitab bersuci. Dan insya Allah kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu adab masuk WC dan istijmar. Nah, ada waktu sisa 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jawabannya adalah boleh seperti itu. Artinya, kalau pakai baskom, seseorang dia ditahan pada kedua telapak tangannya, diciduk dengan kedua telapak tangannya, maka jika pakai keran air, dia langsung basuh, tidak mengapa. Karena airnya sudah terciduk dengan keran tersebut. Ya, terciduk, betul ya? Nah, paham ini? Naam. Hal min sa'il? Ada yang ingin bertanya? Any question? Ya. Ah, bagus pertanyaannya. Ini namanya jeli. Ya. Karena di dalam hadis ini tidak disebutkan. Kenapa Ustaz tidak disebutkan? Satu, karena hadis yang berkaitan dengan kuping tidak ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia ada pada hadis riwayat Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi. Paham ini? Makanya Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau di sini mensyaratkan di dalam kitab Umdatul Ahkam hanya hadis-hadis yang dari sahih Bukhari dan sahih Muslim. Taib. Lalu membasuh kuping bagaimana? Atau telinga bagaimana? Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, al-udhunani minar ra's. Dua telinga bagian dari kepala. Maka ketika Anda mengusap kepala, usap juga itu telinga. Ya, jadi caranya masukkan tangan, telapak tangan ke dalam air atau pakai keran dibasahi, kemudian setelah itu diusapkan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan atau sebaliknya, langsung telinga. Cara mengusapnya satu kali saja. Cara mengusapnya, masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian jari jempol di bagian telinga yang di hadapannya, kemudian dijalankan. Ya, dijalankan. Cukup sekali saja. Kenapa? Karena dia mencontoh dengan kepala yang juga pengusapannya sekali. Paham ya? Nah, taib, Ustaz, apakah boleh mengambil air wudu atau air baru untuk telinga? Maka jawabannya boleh. Mengambil air baru untuk telinga, maka jawabannya apa? Boleh. Kenapa? Karena dia merupakan anggota tersendiri dalam beberapa pendapat ulama. Ya. Nah, tetapi apakah mengusap telinga tiga kali? Maka khilaf di antara ulama. Pendapat yang lebih kuat, yang kita lebih condong kepadanya, adalah bahwa karena telinga bagian dari kepala, maka berarti membasuh telinga cukup hanya seperti dengan mengusap kepala. Yaitu berapa kali? Sekali. Satu kali. Paham? Naam. Hal min sa'ilin akharu? Akhar? Naam. Bagus pertanyaannya. Kenapa antum ingat perempuan? Taib, enggak apa-apa, cuma bercanda. Maka jawabannya, ya, beliau bertanya untuk ibunya, untuk kakaknya, untuk bibinya, ya. Nah, untuk calon ibu, calon kakak. Mas muka Muhammad Aditya. Min aina ant? Min Bogor. Masya Allah. Taib. Maka jawabannya, kalau perempuan bagaimana? Perempuan, saya ingin mendudukkan dulu permasalahan. Asal hukum syariat Islam bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Sholat, seluruh gerakan sholat asal hukumnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kecuali jika ada dalil naqli yang sahih yang membedakannya. Seperti misalkan dalam mazhab Syafi'i, mereka membedakan antara sholatnya perempuan dengan laki-laki dalam perihal ruku dan sujud. Ketika ruku, maka seorang perempuan harus merapatkan lengannya dengan bagian tubuhnya, sehingga, mohon maaf, buah dadanya tidak terlihat. Begitu juga sujud, harus dirapatkan antara lengannya dengan badannya, dan juga pahanya dengan perutnya, sehingga kemaluannya dan buah dadanya tidak terlihat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Mereka membedakan antara sholat perempuan dengan sholat laki-laki. Tetapi perbedaan ini tidak ada dalilnya. Maka kembali kepada hukum asal, bahwa laki-laki dan perempuan hukumnya, hukum sholatnya sama. Asal hukumnya begitu, sama. Nah, begitu juga dalam berwudu. Kalau kita katakan tadi, membasuhnya dari belakang ke depan, kemudian dikembalikan dari depan ke belakang, perempuan juga begitu. Kan Ustaz rambutnya panjang, bagaimana caranya? Maka ada dua cara. Perempuan memasukkan tangannya ke bawah rambutnya. Kemudian setelah itu dia jalankan. Jalankan. Kemudian jalankan sambil dilepas, tidak mengapa. Saya jalankan, rambutnya panjang kan? Jalankan, terlepas, kemudian dia mulai dari sini. Paham? Ya, jadi tidak perlu kalau seandainya dia misalkan mengusap dari depan, kemudian dia sampai sini, ya, kemudian rambutnya panjang segini, dia ikut, nggak perlu, ya, cukup dari depan sampai tengkuk sudah cukup. Kemudian kalau ingin mengembalikan, masukkan dari bawah, kemudian ambil lagi dari atas, kemudian kembalikan ke depan. Paham tuh? Naam, hal min sa'ilin akhar. Naam. Kidal. Ya. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Maka bagi orang-orang yang kidal di dalam berwudu, selama atau sepanjang kita ketahui tadi hukum mendahulukan kanan daripada kiri secara ijma, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Maka tidak mengapa dia mendahulukan yang kiri. Tetapi kalau seandainya dalam hal-hal yang diancam dengan ancaman keras, diberi peringatan dengan peringatan keras, maka dia wajib berusaha seperti makan, minum dengan tangan kiri. Haram hukumnya, karena hanya setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Maka dia wajib berusaha. Ustaz gak bisa, maka dia wajib berusaha. Ya, wajib berusaha. Sebesar usahanya, sebesar itu pula pahalanya. Meskipun dia jatuh bangun untuk berusaha, ya. Saya dulu pengalaman pribadi, karena belum tahu sunnahnya, saya makan dan minum dengan tangan kanan dan kiri. Jadi dua-duanya. Ya. Sampai suatu saat karena makannya bersama-sama di pesantren, suatu saat kawan saya yang makan bersama dengan saya, ketika tangan kanan kiri saya mau memegang, langsung dipukul sama dia. Setiap kali mau ngambil dipukul sama dia. Maka akhirnya kita harus belajar. Ketika mau makan, tangan kiri di belakang. Hanya makan dengan tangan kanan saja. Maka yang kidal dalam urusan-urusan yang terlarang dengan kidalnya dan juga diharamkan dengan kidalnya, maka wajib berusaha. Selama dia berusaha, selama itu pula dia dapatkan pahalanya. Adapun dalam berwudu, maka dia hanya dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Ya, wallahu a'lam. Naam. Hal min sa'ilin akhar? Naam. Yang samping-sampingnya. Maka jawabannya iya, kan masuk tadi. Ya, kan masuk. Tangan, coba praktekkan sama-sama. Coba praktekkan sama-sama. Nanti ini ada adab, ya, ada adabnya. Nah, kita praktekkan dari depan ke belakang dulu baru ke belakang ke depan, ya. Ini perhatikan, masukkan ke dalam tangan air dalam bejana, kemudian enggak usah pakai bunyi. Ya. Bunyinya juga enggak ada. Masuk, kemudian setelah itu apa? Kembali, letakkan dulu, ya, di dahi, kemudian jalankan. Nah, lihat, itu kan kena. Jambangnya. Hah? Jambangnya enggak masuk, ya, karena kepala ini, ya, kan kena, sampai ke belakang, kemudian kembalikan ke depan, baru masukkan jari telunjuk ke telinga, baru setelah itu jari jempol di daun telinga. Kemudian jalankan dari bawah ke atas. Nah, cukup. Paham? Fahim tum? Fahim lah. Nah. Hal min sa'il akhar? Nah. Bagus pertanyaannya. Bagaimana seorang perempuan muslimah berwudu di tempat umum? Maka jawabannya, aturannya seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan membuka auratnya di tempat umum. Ya. Ini asal hukum dasar kita harus ketahui dulu. Jadi seorang wanita muslimah dihadapkan dalam sebuah kondisi. Tempat wudunya nyampur, kemudian dilihat oleh orang banyak. Maka asal hukumnya dia harus berwudu di tempat yang tidak dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Di mana Ustaz? Di mana saja? Dia harus cari, berusaha. Ya, tidak bisa dia menyalahkan keadaan, enggak boleh. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tidak ada WC. Tapi ketika ingin beliau buang air kecil, buang air besar, maka beliau jalan jauh. Ke mana? Ke pedalaman padang pasir. Sampai orang tidak melihat, baru beliau buang hajat di situ. Jadi di sini, jangan sampai seseorang tersandera dengan keadaan. Keadaannya begini Ustaz. Gak bisa. Harus dia berusaha. Berusaha salah satu caranya bagaimana? Misalkan, ada kawan-kawan perempuannya. Ya? Ya, jadi gantian. Kawan-kawan perempuannya menutupi dengan jilbabnya. Sehingga tidak kelihatan. Ya, jangan salahkan keadaan, tapi berusahalah untuk menjadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan keadaan. Misalkan saya beri contoh, nanti mungkin antum ada jadi perawat di sini. Misalkan ada yang ingin jadi perawat. Ada? Enggak ada. Contoh. Ya, atau bekerja di sebuah kantor. Kemudian ternyata dapat sebuah ruangan yang di situ kita berikhtilat dengan perempuan. Bercampur dengan perempuan, berdua-duaan dengan perempuan, maka dia harus berusaha agar tidak bercampur. Bagaimana caranya? Cari, berusaha bahwa dia temannya adalah laki-laki. Minta kepada kepala kantor, harus usaha. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ya, ini seperti itu. Jadi ketika perempuan ingin berwudu di tempat umum dan tempat wudunya tidak ada penutupnya, maka dia tetap wajib berusaha untuk menutup auratnya. Dan rambut adalah apa? aurat bagi perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Perempuan itu adalah aurat. Sekujur tubuhnya adalah aurat. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La salata li haidin illa bi khimar." Tidak sah salat wanita yang sudah haid kecuali dengan menutup kepala. Menunjukkan bahwa rambut adalah aurat, maka tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dan ini ya, siswa-siswaku sekalian, inilah tugas Anda untuk menebarkan kebaikan nanti di rumah kepada ibu, kepada kakak perempuan, adik perempuan, bibi, keponakan perempuan, sepupu perempuan, ya. Apabila ada yang bermudah-mudah memperlihatkan auratnya, memperlihatkan rambutnya, maka nasihati bahwasanya rambut adalah aurat, tidak berboleh bermudah-mudah. Saya pernah waktu itu sedang umroh, kemudian kita singgah di Jeddah sebelum pergi ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Ada ibu-ibu yang keluar dari kamar mandi dalam keadaan jilbabnya dia pegang, rambutnya dia biarkan terlihat. Maka laki-laki dari negara-negara lain pada melihat. Ya, maka saya langsung marahin ibu-ibu tersebut. Bu, pakai. Ibu sebelum keluar kamar mandi wajib pakai ini. Ini bukan di Indonesia. Maka ibunya cuma tertawa. Iya mas, katanya. Kenapa? Karena ini pengajaran yang kadang tidak ditekankan di negeri kita. Bahwasanya berjilbab, menutup rambut itu hukumnya wajib, berdosa tidak menutup rambut. Nah, begitu juga di dalam berwudu. Sering kita lihat di tempat-tempat umum. Ya. Kita jangan menyalahkan, wah ini Ustaz kan yang salah penyelenggara mallnya yang tidak menyediakan tempat wudu khusus untuk perempuan. Jangan salahkan keadaan. Harus bisa berusaha. Berusaha, misalkan teman-teman perempuannya yang menutupinya sehingga tidak terlihat. Kan urusannya cuma tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu urusannya. Nah, taib. Sekarang kalau seandainya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahannya sekarang perempuan membuka, dia sudah ditutupi oleh perempuannya, oleh teman-teman perempuannya, ataupun oleh tempat khusus. Tetapi dia agak susah buka jilbabnya, masang jilbabnya repot. Maka bolehkah dia tetap pakai jilbab, cuma rambutnya dibuka sedikit, kemudian dia basuh wajah, basuh tangan, kemudian ketika mengusap, maka dia mengusap di atas sebagian rambutnya dan di atas jilbabnya. Bolehkah demikian? Paham permasalahannya sekarang? Nah, maka jawabannya adalah yang diperbolehkan dalam syariat adalah hanya laki-laki yang bersurban. Jadi, yamsahu 'alal imamah, mengusap di atas surban, itu yang diperbolehkan. Adapun perempuan, maka sebagian ulama ada yang mengkiaskan, menganalogikan bahwa jika laki-laki boleh dengan mengusap di atas surban, maka perempuan pun juga boleh mengusap di atas jilbab. Tetapi wallahu alam. Jilbab di zaman Rasulullah sudah dipakai. Tetapi kenapa belum ada riwayat dari para sahabat wanita mereka mengusap di atas jilbab? Maka Allahu alam, tetap wanita wajib membuka jilbabnya dan dia mengusap di atas rambutnya. Tidak boleh seperti laki-laki yang mengusap di atas surbannya. Ya. Ustaz, kok bisa laki-laki pakai surban dahulu? Iya, dahulu kan di tanah Arab, kemudian orang-orang yang bepergian itu dulu cuma pakai kuda, onta, atau keledai, ya. Maka mereka ketika bepergian tidak seperti kita sekarang di dalam bus, di dalam kereta, otomatis banyak debu. Nah, salah satu cara mereka untuk agar tidak berdebu, mereka memakai surban. Surbannya tidak seperti yang kita lihat ya, di sini, ya. Ya, sampai besar seperti perahu, bukan. Tetapi surbannya adalah namanya ar-ridal muqannaah, yaitu surban yang menutupi seluruh wajah, yang tersisa hanya mata. Agar apa? Agar debu-debunya tidak masuk. Karena dia sedang safar. Nah, itu yang diringankan untuk mengusap di atas apa? Di atas surbat. Paham ya? Jadi perempuan tetap dia membuka jilbabnya dan mengusap rambut kepalanya. Tidak bisa dikiaskan dengan mengusapnya laki-laki di atas surbannya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala pada bulan Agustus, karena Idul Adha pekan kedua, maka saya akan undur menjadi pekan ketiga, dan saya pun datang insyaallah pada hari Jumat. Jadi mulai semenjak bulan Agustus, kedatangan saya tidak hari Senin lagi, hari Jumat, dan saya akan khotbah Jumat setiap Jumat insyaallah di pekan ketiga di sini sampai sore insyaallah taala. Jadi pelajaran kita mungkin saya mendarat jam 7, kemudian langsung saya ke sini ya, mungkin jam 10, jam 11 ya. Kita kalau ada cukup waktu kajian, kita kajian kitab Usul Tsalatsah. Kalau tidak ada waktu, maka berarti setelah sholat Jumat dan juga setelah sholat Asar. Baru setelah itu saya kembali ke Jakarta untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid yang ada. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para siswa baru di SMA Plus Liwaul Furqan, saya ucapkan kepada antum sekalian, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu agama. Itulah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah kepada siapa saja yang menimba ilmu agama. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita dari Sofwan bin Assal Al-Muradi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atlubul ilm." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Marhaban ya talibul ilm." Selamat datang wahai penimba ilmu agama. Maka kepada seluruh siswa sekolah SMA Plus Liwaul Furqan, yang harus ada dalam benak Anda, Anda sekarang adalah penimba ilmu agama. Ya, kita dari pihak sekolah tidak mewajibkan semuanya harus jadi ustaz. Nanti kalau semuanya jadi ustaz, siapa yang mendengarkannya? Ya, semuanya harus jadi ustaz. Tetapi karena kita ini menimba ilmu agama, maka lebih didahulukan, lebih condong kepada ilmu agama. Makanya salah satu orientasi kita, biar bisa kuliah di Madinah, biar bisa kuliah di Lipia, setelah kita mengemban ilmu di sini. Nah, saya katakan sekali lagi, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penimba ilmu agama. Mudah-mudahan sabar dalam menimba ilmu agama di sekolah SMA Plus Liwaul Furqan ini. Ya. Dari siswa-siswa sekalian, siapa yang ingin pulang? Yang kangen orang tua siapa? Yang baru-baru? Yang lama-lama ini sudah bangkotan nih. Hah? Ada yang ingin pulang? Ada yang kangen? Katanya tadi kata Ustaz Yayat, ada yang nangis. Ada? Nah, harus kuat ya, laki-laki harus kuat dan harus sabar menimba ilmu agama. Ya, tapi saya ingin tahu siapa yang dari luar Jabodetabek, angkat tangan. Diva satu, ini dari, ini ada ipar saya, ya, Diva. Kemudian dari mana? Mas Muka? Ah? As'ad, dipanggil As'ad. As'adil. Nah, min aina? Min Riau, masya Allah, tabarakallah. Ah, Mas Muka? Ah? Malik, nah, Malik min aina? Palembang, masya Allah. Man akhar, siapa yang lain? Nah. Mas Muka? Arnold, masya Allah, namanya keren. Arnold, ya, daripada apa? Arnold, lebih keren lagi juga Dom Dom. Arnold, min ainan? Min? Mana? Bengkulu, masya Allah. Man akhar? Ada lagi yang lain? cuma 4. Selainnya seluruhnya Jabodetabek. Taib, yang dari Jakarta, angkat tangan. Jakarta. Yang dari Tangerang. Yang dari Bogor. Yang dari Bekasi. Masya Allah. Taib, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dalam menimba ilmu agama. Dan mudah-mudahan bisa bersabar. Saya punya satu pesan, la rahata fi talibil ilm. Tidak ada kata lelah dalam menimba ilmu agama. Harus letih, menghafal harus letih. Dan antum akan merasakan nanti manfaatnya. Apalagi yang baru berumur belasan ini, ya, coba bayangkan. Coba perhatikan, yang umur belasan ini, kalau dia menghafal ayat Al-Quran yang berjumlah, ayat Al-Quran itu seluruhnya jumlahnya sekitar 6.200 sekian. 6.200 sekian. Adapun yang mengatakan 6.666 itu keliru. 6.200 sekian. Anggap 6.300. Sekarang kita hitung. Kalau seandainya saya menghafal Al-Quran satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, maka berarti selama setahun saya akan bisa menghafal Al-Quran 365 ayat. Ya, 365 ayat. Untuk mendapatkan jumlah 6.300 mungkin diperlukan 20 tahun. Berarti kalau seandainya antum umur sekarang ada yang 15. Angkat tangan 15. Nah, 15. Kalau 20 tahun berarti 35. Masih muda sudah hafal. Dengan catatan menghafal Al-Quran satu hari satu ayat. Ya. Dan satu hari satu ayat mudah. Masa gak bisa satu hari satu ayat? Nun. Ya. Itu satu hari satu ayat. Yasin. Satu hari satu ayat. Maka niatkan untuk benar-benar menimba ilmu agama. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.